Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, kita lanjutkan. Masih pada pembahasan penjazm yang menjazmkan dua fi'il sekaligus. Sudah kita ambil yang pertama in, in syartiyah, dan dia termasuk huruf yang menjazmkan dua fi'il. Kemudian juga selain in kita juga sudah mengambil apa? Aina ya. Aina, kemudian juga ayun, juga man, juga mahma. Sekarang kita masuk ke penjazm berikutnya, mata. Yaitu mata. Ka qawlil akhar, seperti ucapan penyair yang lain. Mata ad'il imamata ta'rifuni. Ini potongan akhir dari bacir. Awalnya, potongan pertamanya. Ana ibn Jala utla'u thanaya. Saya adalah anaknya orang yang mampu menyingkap perkara-perkara yang susah. Utla'u thanaya. Dan saya adalah seorang yang mampu melalui perkara-perkara yang susah. Mata adu'il imamata ta'rifuni, kapan saja saya lepas, saya letakkan imamah saya. Ta'rifuni, niscaya kalian akan mengenaliku. Di sini jelas, ya, mata. Dia isim syarat jazim tajzimu fi'laini, yang pertama abu'. Jadi mata, i'ramnya bagaimana? Ismu syarat mabni ala as-sukun fi mahli apa? Nasbin. Sebagai apa? Dzaraf apa? Mata. Zaman. Ya. Kapan? Ya. Kapan saja. Abu' fi'ilun mubari' majzumun bi? Ya, bi mata. Wa alamati jazmihi as-sukun. Wa hurrika bil kasrah. Kenapa? Lil? Tiqai as-sakinaini. Wa fa'iluhu mustatir fihi wujuban taqsiruhu ana. Al-imamata mafulun bihman wa alamatu nasbihi al-fatha al-zahira ala akhiri. Ta'rifuni, apa jawabu syarat atau fil mubare? Jawabu syarat majzum wa alamatu jazmihi hasun nun li'anahu minal amthila al-khamsah. Al-baw ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل نون للوقاية. الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. Jelas ya maknanya dan i'rabnya ya. Kemudian ayana, maknanya dengan aina sama. Dzaraf apa berarti? Aina. Ayana ya, makan. Fa ayana ma ta'dil bihi ar-rih tanzil. Ya, makan. Di mana saja angin itu bertiup stabil, maka dia biri-biri itu singgah, merumput padanya. Ya, fa ayyana ma ta'dil bihir rih tanzil. Di mana saja angin itu bertiup stabil ataupun tenang, maka biri-biri itu singgah di situ, merumput. Fa ayyana. Ya, kalau fa tergantung sebelumnya. Ayyana di sini bagaimana? Ismu syarat jazim. Tajzimu fi'lain. Dan dia mabni ala al-fathah. Fi mahali apa? Nasbin. Sebagai? Zaraf apa? Makan. Ma di sini zaidah. Tambahan li tawkid. Ta'dil? Fi'lun mudari. Ya. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Bihi al-jaru wal-majru muta'alik bi ta'dil. Ar-rihu fa'il. Ya. Ar-rihu fa'il. Mar? Alamat rafi adhamma zahira ala akhirih. Tanzil fil mudhari, jawabu syarat majzum wa alamat jazmihi as-sukun. Ya, di sini dikasrah karena akhir apa? Bait syair. No, menyesuaikan dengan sebelumnya. Fa'ilnya apa? Mustatir fihi jawazan. Takutnya hiya, kebalik kepada biri-biri. Nah, berarti rih fa'ilnya. Terjemahan enaknya bagaimana? Ya, di mana saja angin itu ta'dil bihi, menggiring biri-biri itu, maka dia tanzil di situ, sehingga merumput di situ. Wa haythuma, haythuma, haythu, di mana? Dzaraf apa ini? Makan. Ya, terkadang digunakan dzaraf zaman sedikit, seringnya untuk makan. Sebagai jalastu, haythuma apa? Jalasta, saya duduk dimanapun kamu duduk. Maknya untuk apa? Zaidah ditambahkan. Wa haythuma ka qawlihi haythuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani. haitsuma. Ya, di mana saja engkau istiqamah lurus di atas agama Allah, yuqaddir lakallah najahan, maka pasti Allah akan menakdirkan untukmu najahan, apa? Keselamatan ataupun apa? An-najah. Kalau an-najah, selain najah, keberuntungan, kesuksesan. Fi ghabiri al-azmani, di waktu-waktu mendatang. Ghabir itu adalah di antara kalimat ataupun kata yang memiliki makna yang berlawanan. Dia bisa dibawa kepada makna yang akan datang, atau juga bisa dibawa kepada makna yang telah lewat. Ghabir. Ya, kayak baik, baik, kadang digunakan untuk membeli, kadang untuk menjual. Di sini jelas ya maknanya. Sekarang kita ya Rabb sama-sama. Haitsu ma haitsu. Ismu syarat jazim tajzimu fi'laini. Ya, mabni ala ad-dhamma fi mahali madza? Nasbin sebagai zarf makan. Ma zaidah tastaqim fi'lun mudari' jawab fi'l syarat majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya, wa fa'iluhu mustatir fihi wujuban taqdiru anta yuqaddir fi'l mudhari' jawabu syarat majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya, laka al-jaru wal majrum muta'alliq bi yuqaddir. Allahu lafzul jalal Allah fa'il marfu wa alamatu rafi ad-dhammatu adh-dhahira ala akhir najahan maf'ul mansub wa alamatu rafi. Ya, fi ghabir al-azmani al-jaru wal majrur fi harful jar ghabir ismun majrur bi fi wa alamatu jarri al-kasra wa huwa al-azmani mudafun ilaih. Al-jaru wal majrur muta'alliq bi dengan apa? Fi'il dengan yuqaddir. Ya, ini jelas ya. Kemudian izma. Ya. Izma ka qawlihi, ah ini bagus nih untuk dihafalkan nih. Yang tadi juga bagus ya, beri hafalkan. Haitsu ma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghadiril azmani. Ya. Wa innaka idma ta'ti ma anta amirun bihi tulfi ma iyyahu ta'muru atiya. Wa innaka idma ta'ti ma anta amirun bihi tulfi man iyyahu ta'muru atiya. Sesungguhnya kamu ya, apabila ta'ti ma anta amir, melaksanakan sesuatu yang kau perintahkan kepada manusia, tulfi niscaya kau dapati orang yang kau perintahkan pun akan melakukannya. Sesungguhnya engkau apabila engkau melakukan sesuatu yang kau perintahkan kepada manusia, niscaya engkau dapati orang yang kau perintahkan pun akan apa? Melakukannya. Bisa dipahami enggak mananya nih? Jadi kalau kita mengamalkan sesuatu yang kita perintahkan kepada manusia, maka niscaya manusia pun akan apa? Mengikuti perintah kita. Ya. Yeah. Wa innaka. Ini i'rabnya bagaimana? Wa innaka. Inna harfu taukid wa nasbin kaf dhamir mutasil mabni ala al-fathi mahali nasbin ismu inna. Ya. Yeah. Izma. Iz apa? Izma. Ya, yeah, memang ada bahasa nanti. Izma, jadi satu aja dulu. Izma apa? Isim atau huruf? Izma harfu syartin. Ya, jazim yazimu fi'lain. Terus ya, jadi satu itu nanti insyaallah kan ada masalahnya. Ya. Kemudian apa? Ta'ti fi'lun mudhari'. Fi'lun syart majzum. Wa alamatu jazmihi hazfu al-ya. Ya, artinya apa? Ata ya'ti ta'ti. Ya, wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban taqdiruan anta. Ya, ma isim apa? Mausul ya, mabni ala sukun fi mahali madha nasbin sebagai mahfud dari ta'ti. Ya, anta sebagai mubtada, amirun khabar bihi jar majrur mutaliqan amir, dan itu rabitnya mana? Aidnya yang kembali kepada ma isim mausul ha. Itu jumlah silah dari anta amir, itu jumlah silah mausul di dalam mahal dalam i'rab. Ya, tulfi. Tulfi. Apa? Fi'l al-mudhari' fi'l syarat. Itu jawab syarat majzum. Wa alamatu jazmihi hadzu al ya. Aslinya apa tulfi? Alfa yulfi. Inna alfaina aba'ana ala ummah. Alfaina mendapati. Alfa yulfi mendapati. alfa yulfi dimadzumkan jadi tulfi, anta tulfi, tulfi. Man isim mausul mabni ala sukun fi mahalli nasb bin maf'ulun bih, maf'ulun bih. Iyahu sebagai apa? Dhamir munfasil mabni ala sukun dia. Jadi dhamirnya hanya iya, haknya hanya untuk menunjukkan ghaib. Ya. Pada mahalnya apa? Nasab. Sebagai maf'ul bih apa? Maf'ulun bih muqaddam ta'muru. Ya jelas tak fi mudhari marfu li tajarrudi. Iya. Kemudian atiya. Hah? Maf'ulun bih man? Mansub. Ya, maf'ul bih apa ini? Dari apa tulfi? Aslinya apa tulfi? Iya, atiya. Atau alfa di sini butuh kepada dua maf'ul, ya. Jadi maf'ul yang pertama dari tulfi apa? Man. Yang kedua atiya. Jadi alfa yulfi butuh kepada dua maf'ul. Yang pertama man, yang kedua atiya. Engkau dapati orang yang kau perintahkan itu atiya, melaksanakan apa yang kau perintahkan. Di sini jelas ya. Syaitnya izma menjazutkan dua fi'il. Yang pertama ta'ti, yang kedua apa? Tul, tulfi. Wa anna, kemudian anna. Ya. Fa'asbahta anna. Anna juga bermakna apa? Aina ya. Fa'asbahta anna ta'tiha tastajir biha tajid. Maka jadilah engkau di mana saja engkau ataupun kapan saja engkau. Ini seperti dzarf apa? Zaman ya. Nanti kita lihat ya penjelasannya barangkali ada di catatan kaki. Apa di situ? Anna ada keterangan enggak? Fa asbahta anna ta'ti tastajir biha tajid. Jadilah engkau ya kapan saja engkau mendatangi qabila saya tastajir biha untuk meminta pertolongan kepadanya tajid. Niscaya engkau akan dapati. Di sini enggak disebutkan secara lengkap ya. Ada lanjutannya disebutkan dalam catatan kaki itu farajan minha ilaika qariba, engkau dapati jalan keluar darinya dekat denganmu. Ya, dia lagi mensifati kedermawanan kaumnya. Jadi kapan saja engkau hendak meminta pertolongan, bantuan atau jamuan niscaya kaumnya ini akan siap untuk membantunya. Fasbah ta'anna ta'ti atas tajribiha tajid. Jadilah engkau kapan saja engkau datangi kaum saya, ya suku saya dalam rangka meminta ya, pertolongan, bantuan, perlindungan tajid. Niscaya engkau akan dapati jalan keluar ya dari suku saya. Ya, kau dapati dekatnya jalan keluar dari suku saya ataupun kaum saya. Fa hadhihi al-adawatu allati tajzimu fi'laini wa yusamma al-awwalu minha syartan wa yusamma al-thani jawaban wa jazaan. Ya, alat-alat ini, perangkat-perangkat ini yang menjazmkan dua fi'il, yang pertama disebut dengan apa? Syartan. Wa yusamma al-awwalu minha syartan. Al-awwalu tunabul fa'il ya, syartan sebagai apa? Maf'ulnya. Sama yusammi butuh kepada dua maf'ul. Ketika di mabni majhulkan, maka maf'ul yang pertama dijadikan naibul fa'il, yang kedua tetap sebagai maf'ul. Wa isamma tsani jawaban, dan yang kedua disebutkan jawaban dan balasannya. Di sini ada catatan kaki yang perlu kita baca dari Syekh Muhammad Muhyiddin. Ya, berkait dengan bagaimana i'rabnya ada watad yang barusan kita lewatkan. Ya, perhatikan. I'lam anna adawati syarti al-ihda asyrata al-madhkurah tanqasimu ila arba'ati aqsamin. Ketahuilah bahwasanya perangkat-perangkat syarat yang berjumlah 11 yang telah disebutkan itu terbagi kepada 4 bagian. Ada berapa tadi yang disebutkan? Ada 11. Yang 11 itu dibagi kepada 4 bagian. Al-awwalu yang pertama ma huwa harfun bittifaqi jami'in nuhati. Yang pertama perangkat yang disepakati ya apa kehurufannya. Ma huwa harfun, apa yang dia merupakan huruf dengan kesepakatan seluruh ahli nahwu, yaitu apa? In ya semua ahli nahwu sepakat bahwa saya dia adalah apa? Huruf syarat. Wa tsani ma huwa mukhtalafun fihi war rajih kaunuhu harfan. Macam yang kedua adalah alat atau perangkat yang diperselisihkan padanya apakah dia isim atau huruf, dan yang rajih adalah dia sebagai apa? Huruf, yaitu apa? Izma. Bukan idnya saja ya, tapi izma. Izma. Ya. Untuk membedakan dengan isim. Kalau id tanpa ma itu isim, ya kan? Wa tsalits, yang ketiga ma huwa mukhtalafun fihi war rajih annahu ismun. Yang ketiga perangkat yang diperselisihkan padanya dan yang rajih dia sebagai isim, yaitu mahma. Warrabi, sudah kita lewatkan mahma di awal-awal pembahasan kalau enggak ya. Warrabi yang keempat, ma huwa ismun bittifaqi jami'i nuhati. Perangkat yang merupakan isim dengan kesepakatan seluruh ahli nahu, yaitu apa? Sisanya. Jadi 11 perangkat atau alat penjazm tadi terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama disepakati apa? Kehurufannya itu in. Yang kedua ini diperselisihkan padanya, tapi yang rajih sebagai huruf yaitu apa? Idhma. Yang ketiga ini diperselisihkan pula padanya, tapi yang rajih isim yaitu apa? Mahma. Dan yang keempat, apa yang disepakati kisimannya yaitu apa? Sisanya. Ya. Kenapa sisanya? Karena lebih banyak sisanya ini. Diakhirkan karena paling banyak sisanya. Apa sisanya berarti yang enggak disebutin di sini? Aina, mata, ayana, anna, apa lagi? Haithuma, haithu. Sudah, masih ada enggak? 11. Mata sudah tadi. Ya. Man. Apa lagi? Ma, ayun. Ya, itu. Sisanya. Sisanya disepakati apa? Keisimannya, sehingga antum hafalkan yang selainnya. Yang disepakati hurufannya in, yang diperselisihkan tapi yang rajih huruf, idma cuma satu, yang diperselisihkan tapi yang rajih isim cuma satu juga, mahma. Sisanya isim. Thumma alam annama huwa ismun sawa'un kana muttafaqan ala ismiyatihi am mukhtalafan fiha imma an yadulla ala zarf nahu aina wa mata wa ayyana wa haythuma fahuwa fi mahalli nasbin ala zarfiyah. Ah, ini penting. Kemudian kita ketahuilah bahwasanya perangkat yang merupakan isim, ya, sama saja apakah dia disepakati isimannya atau diperselisihkan, ada kalanya dia ya menunjukkan kepada dzaraf. Ya, ketahuilah bahwasanya alat yang merupakan isim sama saja apakah diperselisihkan keisimannya atau apakah keisimannya disepakati atau diperselisihkan, ada kalanya dia menunjukkan kepada dzaraf. Nih. Contoh aina. Dzaraf apa? Makan. Mata. Dzaraf apa? Ayyana. Dzaraf makan. Aina bermakna apa? Aina. Haitsuma dzaraf makan. Fa huwa fi mahalli nasbin 'ala dzarfiyah. Maka dia mahalnya nasab sebagai apa? Dzaraf. Wah, sudah paham ini? Jadi semua perangkat yang dia disepakati isimannya atau diperselisihkan tapi yang rajih di isim, ada kalanya dia apa? Menunjukkan kepada dzaraf seperti aina, mata, ayyana dan haitsuma, maka dia nasab sebagai dzaraf. Wa muta'allaquhu fi'lu syarat, dan tempat bergantungnya dzaraf ini adalah fi'l syarat, yaitu yang menasabkannya. Seperti tadi, apa tadi? Contohnya aina, aina ma ta'dil bihir rih, itu kan? Aina ma ta'dil bihir rih tanzil. Aitu aina itu muta'allaknya dengan apa? Syaratnya itu. Aitu syaratnya menjazmkan. Mata adu'il imamah ta'rifuni mata, itu pada mahalnya nasab. Ya, dia harus punya amil juga itu. Apa yang menasabkannya? Itu syarat itu. Fil syarat itu buat bergantungnya dzaraf ini dan seterusnya ayyana. Wa imma yadullu 'ala hadats, atau kalau tidak tadi yang apa? Alat tadi yang merupakan isim, apakah dengan kesepakatan ataupun ada perselisihan padanya, tapi yang rajih isim, ada kalanya dia menunjukkan kepada hadas. Apa hadas? Ya, kejadian. Wadhalika la yutasawwar fi ayy. Wadhalika yutasawwar, yang kelebihan bacanya. Wadhalika yutasawwar fi ayyin wa fi ma. Itu tergambar pada adatu syarat yang berupa ayun dan juga ma. Nah, itu. Jadi ada tuh syarat yang merupakan isim yang dia menunjukkan hadas itu tergambar pada ayun dan ma. Ya. Kenapa? Li'anna ayyan bihasabi ma tudhaf ilaih. Karena ayyan itu tergantung kepada apa dia didhafahkan. Maknanya tergantung kepada apa dia didhafahkan gitu. Wa hiya qad tudhaf ila masdar. Kadang ay didhafahkan, disandarkan kepada masdar. Contoh ayya burbin tadrib adrib. Pukulan macam apa yang kau pukulkan, maka saya akan pukul dengan itu. Ini kan menunjukkan apa? Hadas ayannya, iya kan? Karena di idhafahkannya kepada hadas itu apa masdar, iya kan? Ayya dzurbin tadrib adrib. Pukulan yang mana? Pukulan macam apa yang kau pukulkan, maka saya pun akan memukul dengannya. Ya, i'rabnya bagaimana? Ayya ismu syarat jazim. Iya. Tajimu fi'lain dan dia mansub sebagai maf'ul bih muqaddam. Iya kan? Dari dor apa? Daraba. Ayu darab adri bi tadrib. Wa huwa ayya apa? Mudhaf darbin mudhafun ilaih. Tadrib fi'l mudhari' apa? Iya. Fi'l syarat majzum. Wa alamatu jazmi as-sukun wa fa'il mustatir fihi wujuban taqdir apa anta? Adrib apa? Ya bi syarat. Iya. Ayya darbin tadrib adrib. Wali annama kemudian karena ma maudhu'ah lima la ya'qil itu diperuntukkan bagi yang tidak berakal ma. Wa qad yakunu ma la ya'qil hadasan. Dan terkadang yang tidak berakal itu bentuknya hadas kejadian. Ya wa qala al-mu'ribun fi qouli ta'ala sebagian pengi'rab berkata pada ayat Allah taala manansakh min ayatin. Ya. Ayat apa saja yang kami mansuhkan ya. Inna takdir, katanya takdirnya, ma nansakh min ayah adalah ayya naskhin, nansakh. Ayya naskhin, nansakh. Penghapusan, macam apa saja yang kami hapuskan. Ada ayat itu yang dihapuskan, apa, lafadnya dan maknanya, dua-duanya. Diangkat. Ada yang dihapuskan apa saja? Maknanya saja. Ada yang dihapuskan lafadnya saja. Iya, nansakh macam-macam. Ada yang dihapuskan lafad dan maknanya, dihapuskan oleh Allah diganti dengan yang lebih baik. Ya. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa saja yang kami hapuskan dari ayat-ayat Allah, ya, ataupun kami lupakan kalian darinya, kami datangkan yang dengannya lebih baik atau yang semisal dengannya. Ah, di sini makna manansakh kata sebagian mu'rib ayyanansakh. Ayyanaskhin. Naskhin kan masdar ya kan hadas. Nasakha yansakhu naskhun, ya. Wa huwa hina idzin maf'ul mutlaq. Maka ketika itu dia i'rabnya sebagai maf'ul mutlaq. Ya tadi juga ayat darbin tadrib maf'ul mutlaq itu. Bukan maf'ul bih. Ayat darbin tadrib. Makanya juga sama manansakh ketika dibawa kepada mana ay. Ya. Jadi ayat darbin tadi maf'ul mutlaq. Wa hiya hina idzin maf'ul mutlaq fa in lam tadullal ada ala dzaraf wala hadatsah. Adapun kalau adatnya alat-alat tadi tidak menunjukkan kepada dzaraf, tidak pula menunjukkan kepada hadas kejadian. Fa imman yakuna alladhi ba'daha fi'lan laziman, maka ini perhatikan. Jadi kalau ada tadi, ya, ada tadi setelahnya fi'il atau saya ulangi, ya, fa'ilan tadullal adatu ala dzaraf wala hadats. Adapun kalau ada tadi, apakah dia sebagai isim dengan kesepakatan atau sebagai isim bersama adanya khilaf adanya? Apabila ada tadi itu tidak menunjukkan kepada dzaraf, tidak pula menunjukkan kepada hadats, maka kemungkinan berikutnya, fa'imman yakuna alladhi ba'daha fi'lan lazim, ya. Kemungkinan setelah adat ini adalah fi'il yang lazim. Setelah adat ini datang fi'il, tapi fi'ilnya lazim, tidak butuh kepada apa? Objek maf'ul. Wa imanya kuna fi'ilan muta'adiyan, dan ada kalanya setelah adat ini yang tidak menunjukkan kepada dzaraf, tidak pula menunjukkan kepada hadas, adalah fi'il yang muta'adi. Fa in kana alladhi ba'daha fi'lan laziman, adapun kalau setelah adat ini adalah fi'il yang lazim, contoh man yakhruj akhruj ma'ah, siapapun yang keluar maka saya akan keluar bersamanya. Di sini ada man. Man menunjukkan kepada dzaraf bukan? Tidak. Menunjukkan kepada hadas bukan? Tidak pula. Nah, maka dilihat setelahnya fi'ilnya lazim atau apa? Muta'addi. Di sini yakhruj. Lazim atau muta'addi? Kharaja yakhruju. Hah? Lazim, tidak butuh kepada objek kan? Kharaja Muhammad sudah sempurna itu. Ya. Ya, man yakhruj akhruj ma. Siapa yang keluar, maka saya akan keluar bersamanya. Fal adatu kalau setelah adat ini datang fi'il yang lazim, fal adatu hinaidin fi mahali rafin mubtada, maka adatnya ketika itu pada mahalnya rafa sebagai mubtada. Jadi man ismu syart, iya kan, mabni ala sukun fi mahali rafin mubtada gitu. Wa in kana ma ba'da fi'lan muta'addiyan, adapun kalau setelah adat ini, setelah adat ini ada yang bagaimana yang dia isim atau isim dengan kesepakatan ataupun isim dengan adanya perselisihan padanya dan tidak menunjukkan kepada apa? Dzaraf, tidak pula menunjukkan kepada hadas. Apabila setelah adat ini datang fi'il yang apa? Tadi. Nah, lihat, dirinci lagi. Fa imma an la yastawfi maf'ulahu wa imma an yastawfi. Kadang atau bisa jadi fi'il tersebut an la yastawfi maf'ulahu, belum mengambil maf'ulnya. Atau kemungkinan kedua, fi'il ini sudah mengambil maf'ulnya. Fa in lam yastawfi maf'ulahu, adapun kalau fi'il yang muta'addi ini belum mengambil maf'ulnya, contoh man tu khasim. Ya, man tu khasim. Siapa yang kau debat? Ya, fal adatu hina idzin fi mahalli nasbin maf'ulun bi, maka ketika itu adatnya pada mahalnya nasab sebagai maf'ul bi. Bagi fil syarat sebenarnya man tu khasim u khasim. Siapa yang kau debat, saya akan mendebatnya. Di sini tu khasim, man tu khasim, khasama yu khasim, butuh maf'ul enggak? Butuh, muta'addi dia. Di sini sudah mengambil maf'ulnya belum? Man tu khasim, u khasim belum. Maka man dijadikan sebagai maf'ulnya muqaddam. Paham ya? Ya. Man tu khasimhu, kalau disebutkan man tu khasimhu khasim. Di sini tu khasimhu sudah mengambil maf'ulnya belum? Man tu khasimhu khasim. Sudah mengambil ya? Maka di sini mubtada gitu. Ya, atau nanti ada yang lain. Fal adatu hina idzin fi mahalli nasbin maf'ulun bi fi'il syarat. Sudah paham enggak nih? Kalau setelah adat tadi yang sudah kita lewatkan, ini sepakat isimannya atau diperselisihkan, tapi dia dirujukkan sebagai isim dan dia tidak menunjukkan kepada dzaraf, tidak pula menunjukkan kepada hadas. Kemudian datang setelahnya fi'il yang muta'addi. Fi'il muta'addi ini dilihat, dia sudah mengambil maf'ulnya belum? Iya. Kalau dia sudah mengambil maf'ulnya, atau kalau dia belum mengambil maf'ulnya, maka adatus syarat ini jadi maf'ulnya yang muqaddam. Wa in istawfa maf'ulahu, adapun kalau dia sudah mengambil maf'ulnya, contoh man tu khasimhu u khasimhu, siapa yang kau debat, maka saya akan mendebatnya. Ya. Fahuwa min babil syighal, maka ini masuknya pada bab syighal. Ya, dia mannya ini masuk tapi bukan dengan tu khasim, tapi dengan ya mahdzuf, fi'il ya mahdzuf, nanti insyaallah pembahasannya datang ini syighal. Ya. Ya, jadi dia man tu khasim u khasim. Ya, kalau antum masukkan kepada bab isyghal, berarti man di sini pada mahalnya nasab tadi bukan oleh tu khasim, dinasabkan oleh fi'il yang mahdzuf yang ditafsirkan oleh apa? Tu khasim setelahnya. Ya, masih u khasim man tu khasimhu gitu. Nanti insyaallah pada bahasanya saja. Ya. Ya, isyghal. Jadi tu khasim di sini kan sudah sibuk nih untuk beramal pada man. Kenapa sudah ada maf'ulnya? Ya, kemudian mannya bagaimana? Mannya ini dijadikan maf'ul bagi fi'il yang mahdzuf yang ditafsirkan oleh tu khasim yang disebutkan di situ, berarti u khasim man tu khasimhu gitu. Ya. Ataupun tu khasim ya, nanti insyaallah pada bahasa sendiri itu ada. Ya, wa ma'na dzalik annahu yajuzu, tapi boleh juga dijadikan sebagai mubtada ya. Wa ma'na dzalik annahu yajuzu i'rabuhu mubtada'an fal jumla ba'dahu fi mahalli rafin khabar. Maknanya adalah bahwasanya boleh. Boleh ketika itu i'rabnya man di situ sebagai mubtada. Jumlah setelahnya pada mahalnya apa? Rafa' khabar. Boleh pula dia man di'rab sebagai maf'ul bih dari fi'il yang mahdzuf yang ditafsirkan oleh fi'il yang disebutkan setelah man. Berarti jumlah yang setelahnya tidak ada mahal dalam i'rab. Jumlah tafsiriyah. Al-muhim gini saja ringkasannya. Ya, kalau setelah adat ini adalah fi'il yang muta'addi dan dia sudah mengambil apa? Maf'ulnya, maka boleh dengan satu dari dua sisi i'rab. Yang paling mudahnya man dijadikan sebagai apa? Mubtada. Berarti jumlah selain sebagai khobar. Udah. Isyghal insyaallah nanti akan ada bahasannya. Atau kemungkinan kedua antum jadikan man sebagai maf'ul dari fi'il yang mahdzuf. Kenapa dibuang? Kenapa dimahdzufkan? Karena sudah ditafsirkan oleh fi'il yang setelah man. Gitu, setelah man. Man. Tu khasim man, tu khasimhu gitu. Untuk taukid, itu taukid. Jadi yang mahdzuf itu apa? Itu khasim. Sudah ditafsirkan oleh yang setelah man. Dibuang karena sudah dicukupkan. Insya Allah nanti pada pembahasan syighal. Ah, dengan ini kan jelaskan kita nggak repot lagi ya mengirobnya ya. Ini ada tuh syarat ini irobnya bagaimana ya? Kalau hurufnya nggak dibahas, kenapa nggak dibahas? Yang nggak ada mahal ini irob huruf Maya, iya kan? Ini bahas kan isim. Ini apa mahalnya nih? Pokoknya kalau dia dzaraf mesti mansub. Atau menunjukkan hadas mansub juga sebagai maf'ul mutlak, iya kan? Yang menunjukkan hadas itu ada dua, ayun ataupun ma. Ya, ayun dan ma itu tergambar. Ayun ataupun apa? Ma. Tapi ma enggak mesti sebagai maf'ul mutlak. Kadang ma juga sebagai maf'ul bisa. Iya. Ma tadrib misalkan. Adrib. Apa yang kau pukul, akan saya pukul juga. Bisa maf'ul bi jadinya kan. Iya. Kalau ma umum. Iya. Iya. Tapi demikianlah. Iya. Bisa ditakdirkan kepada masar juga katanya. Sini kami nih, di sini. Ya. Jadi penting untuk kita ketahui itu ya Rabbnya. Wa idza lam tasluh al-jumlatu al-waqi'ah jawaban li an taqa'a ba'da adati syarti wajib iqtiranuha bil fa. Wa dhalika idza kanat al-jumlatu ismiyatan aw fi'liyatan fi'luha talabiyyun aw jamidun aw manfiyyun bilan aw ma aw makrunun biqad aw harfu tanfisin. Ini juga penyempurna pembahasan nih. Ya, semakin sempurna lagi. Wa idza lam tasluh, adapun apabila jawabannya tidak cocok. Idzalam tasluh al-jumlah al-waqiah, saya ulangi. Ya. Adapun apabila jumlah yang jatuh sebagai jawaban itu tidak cocok, tidak pas, di antaqwa ba'da adat syarat, untuk dia ya datang setelah adat syarat. Ya. Wajib iqtiranuha bil fa, maka wajib dia untuk digandengi dengan fa. Saya ulangi. Apabila jumlah yang jatuh sebagai jawabannya tidak cocok untuk dia jatuh setelah adat syarat. Apa saja ada syaratnya? Ya. Wajib iqtiranuha bil fa, maka wajib untuk dia apa? Digandengi dengan fa. Kapan itu jumlah yang jatuh sebagai jawaban tidak cocok datang setelah ada syarat? Wa dzalika idza kanatil jumlah ismiyah, yaitu ketika apa? Jumlah jawabannya berupa apa? Jumlah ismiyah. Kan jumlah ismiyah enggak bisa datang setelah apa? Ada syarat, enggak bisa kan? Ya. Ataupun fi'liyah, fi'luha talabi. Fi'liyah tapi fi'liya talabi. Apakah perintah atau istifhamiyah atau yang lainnya. Ya. Talabiyah, saya seperti apa? Amr. Au jamid, ataupun fi'ilnya jamid. Seperti asa, laisa, maka perlu dia sifat. Au manfi bilan, ataupun fi'ilnya mudhari tapi dinafikan dengan lan. Ini juga harus digandengin dengan fa. Kenapa? Karena lan itu tidak bisa datang setelah ada syarat. Ya. Auma ataupun dinafikan oleh ma. Auma krunun miqod, ataupun fiilnya digandengi dengan qod. Au harfi tanfis, atau digandengi dengan huruf tanfis, sin dan saufa. Contoh ucapan Allah Ta'ala, wa iyan saska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepadamu khair, kebaikan, ya, fahuwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatu. Di sini kita dapati jawab syaratnya mana? Huwa ala kulli syai'in qadir. Jumlah apa ini huwa ala kulli syai'in qadir? Ismiyah. Ya. Yang namanya jumlah ismiyah tidak bisa datang setelah ada syarat, iya kan? In huwa ala kulli syai'in qadir enggak bisa. Maka harus dia diikat dengan apa? Fa. Wa iyyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Agar tidak menjadi jumlah yang asing gitu lah. Ya. Wa iyyam saska bi khair, apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan atau memberikan kepadamu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Kalau dibuang kan kayak jumlah asing. Kalau kita bikin jumlah tersendiri dengan dikatakan iyyam saska Allahu bi khairin huwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah memberikan kepadamu kebaikan, Allah maha mampu, silakan. Qul in kuntum, contoh berikutnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, utusannya. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni atas kalian dosa-dosa kalian. Ya. Di sini saja mana? Fattabi'uni. Di sini jawab syaratnya berupa apa? Jumlah fi'liyah talabiyah. Fi'liyah fi'l apa? Amr, ittaba'a, yattabi'u, ittabi'. Ya kan? Ittabi'u untuk jamak. Didhafakan kepada yang mutakallim, ittabi'uni. Maka harus digandengi dengan fa. Fattabi'uni. Yuhibbukumullah. Ya, wa yaghfir lakum dhunubakum. Ya. Kemudian, contoh yang berikutnya. In tarani ana aqalla minka mala wa walada fa'asa rabbi. Tuh. In tarani, jika engkau melihat aku, aqalla minka, lebih sedikit hartanya dan anak-anaknya. Fa'asa, maka semoga Rabbku. Fa'asa Rabbi. Ya. Asa. Asa itu fi'il yang apa? Jamid, ya kan? Maka ketika dia jatuh sebagai apa? Jawab syarat harus ikat dengan fa. Fa'asa. Contoh yang lain. Ya, wa ma yaf'alu min khairin falayukfaru. Apa saja dari kebaikan yang kalian perbuat, falayukfaru, maka tidak akan dihapuskan pahalanya oleh Allah. Di sini jawab syaratnya mana? Lan yukfaru. Dinafikan fi'ilnya dengan lan, maka harus ikat dengan fa. Falan yukfaru. Wa ma afa'allahu ala rasulihi minhum fama ujaftum alaihi min khayli wala rikab. Ya. Apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dari harta rampasan perang kepada rasulnya. Ya. Ma afa'allahu ala rasulihi minhum. Ya. Fama aujaftum, maka tidaklah kalian mengerahkan untuknya khail, pasukan berkuda ataupun kendaraan. Ya, di sini syainya mana? Ma afallah, yaitu fama aujaftum. Di sini jawab syaratnya apa? Ma aujaftum, dinafikan dengan apa? Ma. Fama aujaftum. Ya. Ya, kemudian iyasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. In di sini. Apa? Harfu syaratnya. Yasriq fi'lu syarat. Jawab syaratnya mana? Ya, qad saraqa. Di sini dibuka dengan qad, maka harus diikat dengan apa? Fa. Faqad saraqa. Contoh berikutnya, wa man yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'ti ajran 'azima. Siapa yang dia berperang, berperang di jalan Allah, kemudian dia terbunuh aw yaghlib ataupun menang, fasawfa nu'ti ajran 'azima. Ya, maka Allah kelak akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Di sini jawab syaratnya mana? Saufa nu'ti. Saufa, ada saufanya. Ada harfu tan fi, maka diikat dengan apa? Fa, fa saufa. Ya, wa yajuzu fil jumlatil ismiyah an taqtarin bi idza al fujaiyah. Boleh pula pada jumlah ismiyah, ya, yakni ketika jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah, boleh an taqtarin bi idza al fujaiyah, untuk jumlah tersebut digandengi dengan idza fujaiyah. Idza yang bermakna tiba-tiba. Wa in tusibum sayyi'atun mimma qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Apabila mereka tertimpa atau ditimpa kejelekan karena sebab dosa-dosa mereka, idahum yaknatu, tiba-tiba mereka apa? Putus asa. Jadi kalau jumlah jawab syaratnya itu jumlah ismiyah, boleh pengikatnya idah, gitu ya. Bukan apa? Fa. Idahum yaknatun. Wa inna malam uqayir fil asli idah al-fujaiyah bil jumlah ismiyah li anna la tadkhul illa alaiha. Faghnani thalika an lishirat. Dan hanyalah saya tidak, ya, uqayir fil asli, tidak menetapkan pada matan, ya, idza fujaiyah sebagai robit bagi jumlah ismiyah, karena dia idza al-fujaiyah tidak bisa masuk kecuali apa? Kepada jumlah ismiyah, sudah otomatis. Kalau idza fujaiyah mesti masuknya pada jumlah ismiyah. Fa ghanani dzalika 'anil syarat, maka ini mencukupkan saya dari mempersyaratkan hal itu. Ya, di dalam asalnya beliau lihat matanya. Untuk kembali lagi di situ. Au bi idza al-fujaiyah. Di sini beliau tidak mengqaid. Ya, dengan apa? Apabila jumlah jawab syarat itu ismiyah, maka diikat dengan idza fujaiyah. Enggak. Kenapa? Karena yang namanya idza fujaiyah mesti masuknya jumlah apa? Ismiyah gitu. Di sini kan enggak diqaid beliau. Ya. Au bi idza. Sebelumnya kan disebutkan di sini, wa idza lam yasluh li mubasharati al-adah qurnir bil fa. Ya, apabila balasannya tidak cocok untuk bersentuhan dengan adat atau syarat, maka jawab syaratnya ini harus diikat dengan fa. Au bi idza al-fujaiyah, atau diikat dengan apa? Fu idza al-fujaiyah. Tidak disebutkan pada jumlah ismiyah. Kenapa? Karena otomatis yang namanya idza fujaiyah mesti masuk kepada jumlah apa? Ismiyah. Ya. Ya, sampai sini ada yang bertanya kan? Ya, meskipun terkadang dibuang fa ini, kadang tapi. Ya. Kadang seperti dalam hadis sebutkan fa in ja'a sahibuha wa illa istamti' biha, tentang luqatha, harta temuan itu yang bernilai hendak diumumkan selama setahun lamanya. Fa in ja'a sahibuha, kalau datang miliknya ya kasihkan, kembalikan. Wa illa istamti' biha, kalau tidak selama setahun itu enggak ada yang mengaku, silakan kau nikmati dia. Di sini apa? Istamti' biha. Enggak fastamti', dibuang apa fa-nya. Tapi umumnya seringnya apa? Diiringi dengan fa. Ya. Ya, yang lain? Ya, di sana ada tempat-tempat yang lain di mana di situ robitnya harus fa. Ya. Tapi tidak perlu lah, insyaallah. Ya, semoga bisa difahami. Jadi penjazm ada dua macam. Yang pertama yang menjazmkan berapa fi'il? Satu fi'il. Itu sudah kita lewatkan, ada lima. Kemudian yang kedua, penjazm yang menjazmkan, ya, dua fi'il. Ada berapa itu? 11. Dan yang 11 ini terbagi kepada empat macam. Yang pertama ini sepakati apa? Kehurufannya itu apa? In. Yang kedua ini berselisihkan isim dan hurufnya. Tapi ya rajih sebagai apa? Sebagai huruf, yaitu apa? Izma. Yang ketiga, yang diperselisihkan keisiman dan kehurufannya, tapi yang rajih sebagai isim itu apa? Mahamma. Sisanya dirajikan sebagai apa? Yang sisanya disepakat sebagai apa? Isim. Ya, kemudian bagaimana i'rabnya? Jawab syarat yang dia merupakan isim dengan kesepakatan atau dengan perselisihan, i'rabnya dilihat di situ. Kalau dia maknanya dzaraf, apakah dzaraf zaman atau makan, maka pada mahalnya apa? Nasab, anu dzarfiyah. Iya. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan kedua, dia sebagai apa? Maful mutlak. Ya, maful mutlak. Dan ini tidak tergambal kecuali pada dua isim itu apa? Ayun dan ma. Iya. Kemudian kalau ternyata isim syarat ini apa yang disepakati isimannya atau diperselisihkan, tidak dia mengandungi makna dzaraf, tidak pula apa? Maful mutlak, tidak cocok dijadikan sebagai maful mutlak, maka dilihat di situ fiil yang datang setelahnya. Kalau fiil yang datang setelahnya adalah fiil yang lazim, maka isim di sini ini dikira sebagai apa? Mubtada. Kalau fiil yang datang setelahnya adalah fiil yang mutaaddi, maka perlu diperiksa apakah fiil ini sudah mengambil maf'ulnya atau belum. Kalau belum mengambil maf'ulnya, maka isim-isim syarat ini jadinya apa? Maf'ulnya. Kalau sudah mengambil maf'ulnya, maka isim syarat ini boleh dijadikan sebagai apa? Mubtada atau sebagai maf'ul dari fiil yang mahdzuf gitu. Ya, semoga bisa difahami. Ya Allahu ta'ala ala wa ala subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.